lemah. Rindu jubai tanda resah. Rindu yang sepi ini bikin kacau. Kup kabar saja yang mampu tepis galau. Suara saja temempan. Hati ini susah lawan keadaan. Dan saya benci kalau sumalam macam tertekan. Rindu mengancam. Susah selawan, susah setahan, susah le sayang. Coba ku bayangkan tiap hari hati ini sepi. Lewat hidang rindu itu su pasti. Terlalu ingat ku sayang sa susah. Kasih kabar biar itu sah. Hajur rindu.